si anakku bocah gunung dobang gunungku nora susah kateng nganggo bingung yento pancen tresno aku pancen isi dadi lakon ninggal mring seliramu ra ora yen bakal kelakon pepisahan karo aku muga-muga aja nganti gawe-gawe gelo pamujiku tinepeno ing rupi edo ala yo mas apa kowe ra kelingan dolan nyang omahku ana latar gegojekan geguyonan karo aku Pokoknya